Disitulah kita patut bertanya, kenapa kita bisa letih dan mengapa, apa sebabnya? Ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum. Yang patut kita ketahui bahwa memang Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita manusia bukan untuk bersantai-santai. Allah turunkan kita ke dunia untuk tinggal di dunia ini, bukan untuk berleha-leha, cuma bersenang-senang saja, bermalas-malasan tanpa berjuang dan capek. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kita ke dunia ini, yang Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, semata-mata untuk beribadah, artinya kita bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan capek, harus ada capek, harus ada perjuangan untuk menjadikan kita beribadah kepada Allah. Dunia ini juga disebut dar la rahata fiha. Dunia ini disebut negeri yang tidak ada rohah padanya, tidak ada ketentraman, dalam arti santai. Siapapun yang ingin santai mengatakan saya sekarang akan kerja keras, nanti kalau tua saya akan santai. Kenyataannya tua pun gak sempet tuh santai. Siapakah yang bisa menghindari dari rasa capek di dunia yang dikatakan darul la rahata fiha? Maka siapapun yang nganggur sekalipun tetap rasa capek, padahal nganggur. Yang berfoya-foya ingin bersantai-santai, tapi dia berfoya-foya, pergi ke laut lari-lari capek juga. Yang bermaksiat ingin bersantai, saya gak mau capek pikir, saya ingin jogetan misalkan, na'udzubillah, mereka pergi ke tempat-tempat tertentu, capek pula. Jadi siapapun pasti akan merasakan capek. Yang jadi masalah, untuk apa capekmu itu? Kenapa kamu bisa capek? Amalan apa yang menyebabkan kalian capek itu? Dengan kita mengetahui bahwa kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita diturunkan oleh Allah ke dunia ini bukan untuk bersantai-santai, tapi untuk berjuang. Tetapi kita diturunkan ke dunia ini dalam rangka untuk bermuamalah kepada Allah dengan capek dan letih. Maka hendaknya, karena Allah menghendaki, karena Allah menjadikan kita turun ke dunia untuk beribadah, maka hendaknya kita jadikan setiap saat kita di dunia, kita jadikan letih, capek, dalam rangka untuk mencari bekal akhirat nanti. Karena semua orang pasti capek. Tapi ada yang capeknya diridai oleh Allah, dan ada yang capeknya tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan al-masalih wal-khairat wal-ladzat wal-kamulat kulluha la tunal illa bihadzin minal masyakkah. Segala kebaikan, segala kelezatan yang engkau ingin dapati, segala kesempurnaan yang engkau ingin peroleh, tidaklah mungkin engkau peroleh kecuali dengan perjuangan sampai kamu rasa capek, sampai kamu mendapatkan masyakoh, berat, rintangan. Harus melalui rintangan-rintangan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, untuk mendapatkan kelezatan, untuk mendapatkan kesempurnaan. Pasti kita harus mengorbankan al-masyakah. Itu kepastian. Seorang pelajar, kapankah dia akan bisa berhasil? Kalau dia mau belajar sungguh-sungguh, ujungnya akan berhasil. Seorang pekerja akan mendapatkan hasil yang baik, bisakah dengan santai-santai? Tidak mungkin. Harus ada perjuangan, pengorbanan, derita. Itu kepastian. Maka segala kebaikan, segala kelezatan yang kita ingin dapatkan, segala kesempurnaan, harus ada ganti bayaran dari derita yang kita korbankan untuk itu. Wala yu'baru ilaiha illa ala jasrin wa ala ta'bin. Tidaklah kita bisa menyeberanginya kepada tujuan kita, kebaikan, kesempurnaan, kelezatan itu, untuk kita mendapatinya kecuali harus menyeberangi jembatan yang namanya apa? Hatta'ab. Capek, letih. Antara kita dengan kebaikan yang kita maukan, antara kita dengan kesempurnaan yang kita kehendaki, antara kita dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang kita maukan, ada jarak, ada jembatan yang harus kita lewati. Apa itu jembatannya? Tanpa jembatan kita tidak bisa mendapatkannya, karena ada jarak. Jembatannya adalah at-ta'at, perjuangan sampai capek. Pelajar ingin berhasil. Dari pelajar ke keberhasilan itu ada jarak. Untuk sampai sana ada jembatan. Jembatannya capek. Seorang yang ingin berhasil, baik urusan dunia ataupun akhirat, antara kita dengan keberhasilan itu ada jembatan, ada jarak. Hanya bisa dilalui dengan jembatan. Jembatannya adalah at-ta'ab. Maka alangkah indahnya, alangkah luar biasanya orang yang mau capek di atas ketaatan. Alangkah baiknya orang yang telah letih dalam berjihad mencari yang halal. Untuk mencari halal, dia mau bersungguh-sungguh berjuang. alangkah bagusnya orang yang mau menolong manusia untuk memberikan manfaat kebaikan bagi mereka. Ini juga letih. Maka ketahuilah bahwa setiap derita capek, setiap derita letih, kalaulah dia karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang namanya sia-sia. Apapun perjuangan kita, sampai letih, sampai capek, kalau lillahi ta'ala, tidaklah sia-sia. Pasti Allah akan berikan balasan. Bahkan capek dan letihmu itu yang dibangun di atas karena Allah akan menjadikan bekalmu untuk surgamu, akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu, ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, di sana ada niat. Niatan inilah yang membedakan. Niatan inilah yang menjadi timbangan yang akan menaikkan amalan seseorang atau menjatuhkan amalan seseorang itu. Dengan timbangan ini, yaitu niat, akan merubah sesuatu yang adat menjadi ibadah. Atau sebaliknya, dengan niat pula yang salah akan menjadikan ibadah menjadi sekedar adat saja. Niat punya pengaruh besar. Apa yang akan kita terima dari capek itu, karena niat adalah mizan, sebagai timbangan akan diterimanya satu amalan atau tidak. Akankah amalan itu menjadi ibadah ataupun cuma sekedar adat belaka. Dengan niat pula, amalan yang menjadikan kita taat itu hanya bersifat duniawi atau akan menjadikan qurbah ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, menjadi amalan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mendapatkan ajr di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu tergantung niatmu. Sesungguhnya setiap manusia berbuat itu ada sesuai dengan yang dia niatkan. Maka niat itu punya pengaruh besar terhadap amalan kita. Capek kita akan berarti kalau niatnya benar. Maka dengan demikian, patut kita berpikir, patut kita sadari ketika kita keluar dari rumah kita, melangkahkan kaki kita ke masjid. Untuk apa saya ke masjid? Niatnya apa ini? Kita ke masjid mengeluarkan energi. Apa niatnya? Ketika setelah itu pagi hari kita ke kantor atau ke tempat kerja kita, melangkahkan kaki kita, hendaknya hadirkan niat untuk apa kita berbuat ini. Ketika kita belajar ilmu, duduk di kelas ataupun duduk di majelis ilmu seperti sekarang ini, patut kita bertanya pada diri kita, untuk apa kita? Niatnya apa ini? yang dengan niat itu akan tadi dikatakan sebagai mizan, sebagai timbangan, menjadikan amalan itu naik ke atas, diterima oleh Allah ataupun tertolak. Menjadikan amalan itu sebagai adat kebiasaan manusia atau sebagai ibadah. Nyari uang, rezeki yang halal untuk keluarga. Kalau niatnya baik, niatnya karena Allah ingin beribadah, ingin berjuang cari yang halal yang Allah ridhoi. Sama dengan tetangga kita yang lainnya mencari harta, cuma beda niatnya. Dia adat saja, kebiasaan. Jadi orang tua tanggung jawab cari uang untuk keluarganya. Tetapi ketika kita tambahkan dengan niat yang salihah, ingin mencari keridhaan Allah, mencari yang dihalalkan oleh Allah, jadilah amalan ini jadi ibadah, menambah ajr kita. Maka ikhwanu fillah a'azani Allah wa iyyakum, kalau kita benar dalam niat kita, maka segala capek kita, segala derita lelah kita itu akan menjadikan tambahan catatan kebaikan untuk kepentingan yaumul qiyamah. Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, ruba amalin saghir yukabbiruniyah. Bisa jadi satu amalan kecil bisa menjadi besar di sisi Allah sebabkan niatnya. Waruba amalin kabir yusaghiruhu anniyah. Bisa jadi amalannya amalan besar, tapi menjadi kerdil amalan ini karena niatnya pula. Contoh amalan haji, amalan agung yang kita amal ibadahnya itu ibadah jasad, ibadah ruh, bahkan ibadah mal. Kita tinggalkan keluarga, kita keluarkan harta, jasad kita capek letih. Bisa jadi situasi di sana kurang pas dengan diri kita, sabar. Tetapi ketika amalan besar ini dilakukan karena riya, tetangga saya sudah haji, masa saya enggak haji sih, enggak pantas kan, enggak ada gelar haknya itu. Masa saya orang Betawi misalkan enggak pakai gelar haji? Masa saya orang terkenal keluarga kiai kok enggak berhaji? Maka niat yang kerdil inilah, niat yang salah inilah amalan besar jadi kecil. Sebaliknya, ada amalan-amalan kecil menyingkirkan azab, menyingkirkan gangguan di jalan, membantu seseorang yang mendapatkan derita, kesusahan, bahkan membantu seekor anjing yang kehausan kasih minum. Apa jadinya? Disebabkan oleh amalan kecil itu, cuma sekedar mengasih minum anjing, menjadikan Allah mengampuni dia atas dosa-dosanya. Amalan kecil dibesarkan karena niatnya. Ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum, setiap rasa capek yang menimpa kita, rasa sakit yang menimpa seseorang, atau rasa sedih, rasa gundah gulana yang berat menimpa di dada seseorang, semua itu akan bisa menjadi sebagai pembersih dari dosa-dosa kita. Dari sekian amalan termasuk ta'ab, rasa capek, rasa letih menjadi penghapus dari dosa-dosa kita. Rasul mengatakan, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hamin wala haznin wala adha wala gham hatta syaukah yusakuha ila kaffarahullahu biha min khatayahu. Tidaklah menimpa seorang muslim dari rasa derita, lelah, letih ataupun sakit ataupun sedih ataupun hazan wa rasa bimbang kesedihan ataupun gangguan ataupun gham yang di dalam kalbu, kacau perasaan, gundah gulana, hatta syauka yusakuha, bahkan sampai duri yang menusuk seseorang, semuanya itu tidak lain akan menjadi penghapus dosa yang Allah akan hapuskan atas kesalahan-kesalahanmu. Atas sebab itu termasuk di dalamnya adalah letih. Letih bisa menjadi sebab terhapusnya dosa kita. Kalau letih itu di atas keridhaan Allah, kalaulah letih itu disebabkan di atas apa yang Allah cintai, apa yang Allah suka, jadilah letih itu ibadah. Maka dengan itu, letih yang bagian dari derita menjadi mukaffir dzunub, penghapus dari dosa. Ini satu berita gembira bagi siapa-siapa yang berjuang sampai letih di atas keridhaan Allah dengan niat yang mulia. Barang siapa yang meneteskan air mata ataupun peluhnya, keringatnya di jalan kebaikan, maka semua itu akan menjadi kafarah, penghapus dari dosa-dosa kita. Barang siapa yang bangun malam untuk beribadah kepada Allah ataupun untuk belajar menuntut ilmu yang diridhai oleh Allah, akan menjadikan dia mulia di sisi Allah. Maka ingatlah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amalanmu yang engkau capek di situ, kalau semua itu dilakukan dengan kebenaran dan kejujuran. Bahkan semua itu akan menjadikan jembatan kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Lelah kita akan dibayar oleh Allah dengan surga Allah. Kalau kita lihat ada ta'ab, yang kita mendapatkan hasil buah kebaikan. Ada pula taat yang tidak menghasilkan apa-apa kecuali kerugian. Karena banyak pula di antara manusia yang menghabiskan waktunya, usianya, umur yang Allah berikan kepada dia tanpa bermanfaat sama sekali untuk kepentingan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia habiskan usianya bukan untuk ketaatan kepada Allah. Dia habiskan usianya untuk kepentingan harta yang dia cari. Padahal itu semua fana. Ada pula bukan untuk harta, bukan untuk akhirat, tetapi untuk apa? Pujian. Enggak dapat harta, enggak dapat akhirat, dia yang diharapkan sekedar pujian. Miskin tetap miskin. Yang diharapkan cuma dapat pujian. Nih saya menjadi pahlawan paling hebat memperjuangkan manusia. Pujian. Maka pujian setelah itu akan hilang pula. Masa berganti menjadi hilang. Tokoh baru telah ada. Kamu sudah usang. Maka orang-orang seperti itu ketika datang kematian, baru dia akan menyesali ternyata sia-sia belaka apa yang dia lakukan. Ketika kelak di yaumul qiyamah, dia merasa rugi. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghasyiyah mengatakan wujuhun yauma idzin khasyi'ah. Wajah-wajah mereka ketika itu tunduk merasa malu, merasa tidak berani menunjukkan dirinya, merasa rendah. Amilatun nasibah. Dia capek, lelah beramal, tapi tidak bermakna sama sekali. Di dunia dia beramal. Entah itu amal mencari harta, banyak hartanya miliaran atau triliunan. Tapi ternyata sama sekali tidak bermakna, siang, pagi, malam, kerja terus. Tidak heran kita sering mendengar ada orang yang kerjanya itu sampai 20 jam per hari untuk dunia. Maka orang-orang seperti itu amilatun nasibah. Capek tapi tidak berarti sama sekali. Taslanaron hamiyah, ujung-ujungnya tempat dia narun hamiyah, neraka yang panas dan pedih. Inilah orang-orang yang capek bukan karena Allah, tidak diperuntukkan capeknya untuk Allah. Dia capek tapi untuk bermaksiat kepada Allah. Orang-orang seperti ini capeknya tidak bermanfaat untuk dirinya, tidak bermanfaat untuk akhiratnya, karena tidak mendapatkan keridhaan dari Allah. Yang ada adalah kerugian demi kerugian. Dia tidak mendapatkan kenikmatan sama sekali. Untuk itu ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kita jadikan hidup kita di dunia seperti yang Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah ciptakan manusia dan jin-jin itu tujuannya adalah hanya untuk ibadah. Bagaimana kita jadikan hidup kita ini semuanya ibadah? Ibadah tidak hanya di masjid. Kita kerja ke kantor bagi yang di kantor, atau bagi yang di toko, atau di pasar, atau di mana. Bagaimana kita dijadikan semua itu sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan hayat kita, kehidupan kita adalah ibadah semuanya. Setiap saatnya kita jadikan ibadah. Bagaimana bisa? Ibadah itu, amalan-amalan kita setiap saatnya bisa jadikan ibadah. Kalau niatnya benar dan menyebabkan Allah ridho pada kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan tentang makna ibadah. Al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min aqwalin wal a'mal al-zahir wal batinah. Yang namanya ibadah adalah suatu nama yang meliputi segala sesuatu yang menyebabkan Allah cinta, disukai oleh Allah, menyebabkan Allah ridha, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Kita azan dulu. Fadal yang azan, kita azan dulu. Kita lanjutkan. Tadi dikatakan bahwa ibadah adalah suatu nama yang meliputi segala sesuatu yang menyebabkan Allah cinta, yang menyebabkan Allah ridha, baik dalam baik dalam ucapan atau perbuatan, baik sifatnya zahir ataupun batin. Ucapan apapun kalau menyebabkan Allah suka dan ridha, itulah ibadah. Amalan apapun yang kita lakukan kalau menyebabkan Allah suka dan ridha, maka itu ibadah. Dimanapun itu dilakukan, nampak ataupun tidak nampak, kalau menyebabkan Allah suka dan ridha, maka itu ibadah. Maka dari kalimat ini, jangan heran kalau yang namanya makan itu bisa menjadi ibadah. Kalau menyebabkan dari makan itu Allah ridha pada kita, Allah cinta pada kita. Kapan makan itu menyebabkan Allah cinta dan ridha? Ketika kita makan tujuannya adalah menguatkan diri kita agar kita bisa beribadah kepada Allah lebih kuat, lebih semangat. Tidur, sesungguhnya tidur adalah adat, kebiasaan manusia, kebutuhan manusia. Tapi bisa kita jadikan tidur itu sebagai ibadah kalau kita mulai dengan doa-doa, zikir. Lalu kita punya tujuan, saya sekarang tidur agar besok bangun pagi bisa sholat subuh semangat beribadah kepada Allah. Artinya ini buat persiapan. Cari amunisi buat ibadah. Cari kekuatan buat ibadah. Begitu pula engkau kerja mencari uang, mencari harta. Ketika yang kau cari adalah halal, maka orang yang niatnya mencari barang yang halal untuk memberi rezeki kepada keluarganya yang bersih, yang halal, itu jadi ibadah. Karena Allah cinta, Allah suka, Allah ridha. Engkau tidak menipu orang. Engkau berbuat jujur. Yang kau jual barang-barang yang halal. Tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Maka ketika kita belajar, kalau kita niatkan dengan kebaikan, kita punya niat mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Kita belajar ini tujuannya mengangkat kebodohan yang ada diri kita, sehingga kita bisa beribadah dengan benar kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan benar. Setelah itu kalau mungkin saya ingin memberikan kepada orang lain, ini tujuan mulia, maka akan menyebabkan Allah cinta dan ridho padanya. Maka ini pun ibadah, apapun amalannya. Kalau menyebabkan Allah ridho dan cinta, maka jadilah dia ibadah. Maka sepatutnya jadikanlah hidupmu sebagai ibadah. Waktu-waktu sebagai semuanya sebagai ibadah. Maka niat yang shadiqah dan ikhlas dalam beramal menjadikan kalbu ini kita bekerja walaupun capek, walaupun berpeluh, jasad kita capek tapi hati senang. Antum lihat orang-orang yang haji capeknya luar biasa karena dia ikhlas, niatnya benar, dia senangnya luar biasa. Padahal habis 150 juta, ada yang 300 juta, ada yang lebih dari itu. Tidak memikirkan itu. Farhan senangnya luar biasa setelah bisa menjalankan haji itu. Begitu pula puasa. Puasa bagi orang lain menderita, bagi si muslim. Senangnya kalau datang bulan puasa Ramadan, dia yakin. Inilah saatnya aku bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Satu bulan ini ada keistimewaan. Dia yakin Allah memberikan keistimewaan di bulan itu. Dia yakin akan dilipat gandakan amalan di bulan itu. Maka dia pun di siang hari dia berpuasa. Lapar tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah bagi dia. Haus enggak masalah. Sabar dia. Tidak bersedih dengan itu. Dia yakin ini ibadah. Karena ikhlas. Malamnya dia salat mendekatkan diri kepada Allah. Tidak pula dia merasa letih. Yang sampai, walaupun badannya letih, tetapi si hati ini senang bahagia. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat siapa kita, bagaimana kondisi kita. Rasul katakan, inna allaha la yandur ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat kondisi postur kamu. Apakah kamu adalah orang yang ganteng ataupun yang jelek? Tidak ada masalah. Allah tidak lihat itunya. Apakah engkau orang yang berharta ataupun tidak? Bukan masalah. Walakin yandur ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah adalah kalbu-kalbu kalian dan amalan-amalan kalian. Yang membedakan antara satu orang dengan orang lain adalah kalbunya dan amalan-amalannya. Itulah yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang berbuat dengan ikhlas, amalan yang dia lakukan dengan ikhlas itu akan menjadikan amalan ibadah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia lakukan amalan itu dengan ikhlas, seberat apapun amalannya, capek seperti apapun, cuma capek itu di badan, hatinya senang, gembira. Lihatlah orang yang mampu berbuat, membantu orang lain. Capek. Tapi cuma sekedar fisik yang capek. hatinya senangnya, gembiranya luar biasa. Itu kalau suatu amalan dilakukan dengan ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ahqaf menggambarkan orang yang telah capek di dunia sementara di akhiratnya rohah, nyaman, senang, bahagia. Maka ayat ini patut kita perhatikan, kita renungi. Allah katakan ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Mereka itu adalah ashabul jannah, orang-orang penduduk surga yang mereka kekal di dalamnya. Kenapa mereka masuk surga? Kenapa mereka kekal di dalamnya? Jazaa'an bima kaanu ya'malun, sebagai balasan atas apa-apa yang dulu di dunia dia telah berbuat. Dia dulu di dunia telah berbuat amalan yang sampai capek, letih dia, niat dengan baik, maka dibalas oleh Allah dengan balasan surga yang kekal dia di dalamnya. Di dalam surat yang lain Allah katakan la yamassuhum fiha nasabun wala hamun minha la yamassuhum fiha nasabun wala hum minha bimukhrajin. Mereka tidak terkenai rasa berat, rasa letih di dalam surga. Bahkan mereka di dalamnya tidak pernah akan keluar, artinya kekal. Ketika manusia sudah masuk surga, yang namanya capek dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa capek. Letih tidak ada, rasa sedih tidak ada. Semua derita dicabut oleh Allah, Allah gantikan dengan kenikmatan, serba nikmat, serba indah. Lihatlah dua ayat ini menerangkan kepada kita, Allah jadikan rahatul jannah, kenikmatan, ketentraman di sorga sebagai balasan dari harga taatnya kamu di dunia, capeknya kamu di dunia. Capekmu di dunia dibayar oleh Allah dengan ar-rohah yang abadi. Kita capek di dunia sementara. Secapek-capeknya manusia di dunia, sederita-deritanya manusia di dunia, tetap masih ada rasa indah, masih ada senyum. Semua itu akan dibayar oleh Allah dengan kekekalan. Maka barang siapa yang bersabar dengan ketaat yang sebentar, barang siapa yang bersabar dengan keletihan yang sebentar di dunia ini, maka Allah akan berikan rezeki kepada dia rahatu abadiyah, ketenteraman, kesenangan yang abadi. La nasaba fiha wala waja'a ba'daha. Yang setelah itu dia tidak akan mendapati rasa lelah, rasa sakit, rasa derita selamanya. Atas dasar ini ketika Imam Ahmad ditanya, mata yajid mu'min rohah, seorang mukmin kapan bisa rohah? Maka dijawab oleh Imam Ahmad, inda awal khutwati yadauha fil jannah, ketika pertama kali kakimu melangkah di surga. Ketika kakimu melangkah di surga pertama kali, itulah saatnya rohah mulai engkau dapati. Artinya di dunia tidak sepatutnya kita mencari rohah. Maka bersabarlah. Dalam waktu yang sejenak ini di dunia untuk kita capek. Kita capek di dunia dalam rangka membuka rohah yang waktu panjang di sorga. Maka capeklah untuk kepentingan sorga kelak. Kita berjuang di dunia untuk mendapatkan ar-rohah di akhirat. Capek di dunia, mendapatkan rohah di akhirat. Kalau kita melihat contoh para salafus saleh, bagaimana mereka melihat atau ketika tertimpa rasa capek, dia tidak menganggapnya itu sebagai musibah. Ketika para salaf itu mendapatkan rasa letih, tidak dianggapnya itu sebagai musibah. Bahkan mereka meyakini itu semua dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ibn Khattab contohnya. Beliau mengatakan, lau nimtu bil lail daya'tu nafsi. Kalau malam hari aku tidur, ya aku akan menyia-nyiakan diriku. Ada kesempatan untuk mendekatkan kepada Allah, mendapatkan ampunan, mendapatkan kecintaan Allah, mendekatkan diri kepada Allah akan hilang kalau saya tidur di waktu malam. Walau nimtu bin nahar daya'tu ra'iyyati, kalau siang hari aku tidur, ya aku akan menelantarkan tanggung jawabku terhadap rakyatku. Jadi malam pun dia mendekatkan diri kepada Allah tidur sedikit, siang pun demikian adanya. Waktunya semuanya digunakan untuk sibuk mendekatkan diri kepada Allah untuk beribadah. Siang malam dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, la yanfa'u qaulun bila amalin. Tidak ada manfaatnya engkau berkata tanpa diamalkan. Engkau mengatakan misalkan, orang sholat itu akan mendapatkan pahala, tapi dia tidak sholat. Dia mengatakan sabar itu mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia tidak sabar. Maka beliau mengatakan, la yanfa'u qaul bila amalin. Gak ada artinya ucapanmu kalau gak diamalkan. Wala amal bila niatin. Tapi amalan kalau tidak didasari dengan niat, amalan tidak ada artinya. Pertama, ucapan tidak bermakna kecuali diamalkan dalam perbuatan. Amalan perbuatan tidak bermakna kecuali dengan niat. Wala kaulun, wala amalun, wala niatun bila isabat sunnah. Ucapan, amalan, niat, kalau yang keempat tidak sesuai, amalan, niat, dan ucapan itu tidak sesuai dengan apa yang ada pada diri Rasul, artinya tidak mutaba'ah Rasul, amalannya asal-asalan pakai perasaanmu saja, ya tidak ada artinya. Ini menunjukkan perjuangan bukan cuma sekedar ucapan, tapi amalan. Amalan harus didasari dengan niat. Dan semua itu harus ittiba apa yang Rasul lakukan. Imam Hasan al-Basri mengatakan, mazalal mu'minun yahzanun wa yata'abun fi ta'atillahi hatta yalkauh. Yang namanya orang-orang beriman akan terus saja dalam keadaan dia bersedih dan taat di jalan Allah, di jalan ketaatan kepada Allah, sampai dia berjumpa dengannya. Artinya sampai kematian datang baru dia dapatkan kerohahan. Kalau belum ada kematian, maka dia masih terus berjuang. Artinya terus dia capek. Kesempatan yang ada, dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena umur adalah modal bagi manusia. Yang dikasih umur panjang, maka artinya modalnya besar. Siapa-siapa yang pandai mengolah modalnya dengan baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak pula. Siapa-siapa yang tidak pandai mengolah modalnya, walaupun banyak, ya akibatnya kerugian yang banyak pula. Beliau pun mengatakan, fayubaddilullahu hazanahum farhan wa tab'um rahatan. Maka Allah ganti kesedihannya menjadi kegembiraan, taabnya mereka menjadi rohah. Karena di dunia mukmin terus berjuang, tidak peduli dengan rasa capeknya dan letihnya, terus berjuang mendekatkan diri kepada Allah sampai datangnya kematian. Maka Allah akan balas semua itu. Sedihnya diganti dengan kegembiraannya, capeknya diganti dengan rohah. Begitulah mereka para salafus saleh. Segala sesuatunya dijadikan ibadah oleh mereka. Segala sesuatunya dijadikan alat untuk membersihkan diri deritanya. Dijadikan alat untuk membersihkan diri dari dosa-dosanya. Maka ikhwan fillah, ketahuilah dan sadarilah, setiap manusia pasti capek. Enggak ada manusia yang enggak capek. Akan tetapi kita sekarang patut bertanya, capek kita ini kemana? Capek kita ini dijadikan untuk apa? Apakah capek kita jadikan untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mencari bekal akhirat, atau sebaliknya? Capeknya jasad kalau tidak diikuti capeknya kalbu, kita akan bisa senang, tetap bisa gembira, bisa berbuat. Itulah si mukmin. Jasadnya capek, tapi hatinya gembira karena telah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, jadikanlah capeknya dalam rangka mencari ridha Allah, untuk bekal berjumpa dengan Allah. Dijadikan capeknya itu, dijadikan tangga untuk naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Maka masing-masing kita hendaknya mengkoreksi diri. Capek yang ada pada kita sekarang ini, apakah sudah dijadikan lelahmu untuk ibadah atau sebaliknya? Ikhwani fillah, itulah yang bisa saya sampaikan di malam ini. Semoga bisa menjadi nasihat untuk diri kita semua dan menjadikan sebab kita punya semangat dan memperbaiki niat kita agar capeknya kita ini untuk ibadah kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.